يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين أعزني الله وإياكم والحمد لله تبشكر kepada Allah تبارك وتعالى pada malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di salah satu rumah Allah dalam rangka mempelajari agama Allah tabaraka wa taala. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tafsir. Insyaallah taala kita akan masuk pada surat yang berikutnya yang ada dalam surah dalam juz yang ke-28 yaitu surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah. Kata Syaikh rahimahullah, tafsiru suratil Mumtahanah. Tafsir surah Al-Mumtahanah. Wa hiya madaniyah. Dan dia termasuk surah madaniyah. Ini surat yang turun setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah ayatnya adalah 13. Nazalat ba'dal ahzab. Surah Al-Mumtahanah ini, Al-Mumtahanah secara urutan dia turunnya setelah surah Al-Ahzab. Urutan turunnya nazalat ba'dal ahzab. Kita baca insyaallah ayat yang pertama sampai yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kalian menjadikan, la tattakhidhu, jangan kalian menjadikan aduwi musuhku, wa aduwakum, dan musuh kalian sebagai awliya, sebagai wali atau teman-teman karib, teman-teman akrab, teman-teman yang setia. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian memberikan kepada mereka berita-berita tentang Muhammad bil mawaddah, dikarenakan kasih sayang dengan mereka. Kenapa diartikan kalian memberikan kepada mereka berita-berita tentang Muhammad? Nanti akan kita lihat pada sebab turunnya ayat ini. Bil mawaddah, dengan kecintaan, dengan sebab kasih sayang. wa qad kafaru bima ja'akum minal haq. Dalam keadaan sungguh, dalam keadaan qad sungguh, mereka telah kufur dengan apa-apa yang datang kepadamu berupa al-haq. Mereka telah kufur dengan apa-apa yang datang kepadamu berupa al-haq, kebenaran. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Mereka mengusir. Yukhrijun mengeluarkan, ini mengusir rasul dan juga mengusir kalian. An tu'minu billahi rabbikum. Dikarenakan kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. Dikarenakan kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. Agak pelan harapannya, nah, kalau dengar ayat ini langsung bisa ngertikan. Imam baca langsung bisa ngikuti secara bunyinya dan secara, kalau enggak hafal, secara maknanya paham. Nah, yukhrijun, mereka mengeluarkan, mengusir rasul, wa iyyakum, dan mengusir kalian. An tu'minu billahi rabbikum. Dikarenakan kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. In kuntum, in jika kuntum kalian kharajtum jihadan fi sabili wa btigha amrullahi. Jika kalian keluar, kharajtum, kharaja yakhruju, kharajtum, kalian keluar dalam rangka berjihad, jihadan, dalam rangka berjihad di jalanku dan mencari keridhaanku. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian memberikan berita-berita Muhammad secara rahasia kepada mereka. Kalian memberikan berita-berita tentang Muhammad secara rahasia kepada mereka bil mawaddah, dikarenakan kasih sayang dengan mereka. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Sementara aku, kata Allah, Subhanahu wa taala lebih mengetahui terhadap apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Kalian mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, aku, kata Allah, maha mengetahui apa yang kalian nampakkan, samarkan, sembunyikan, dan apa yang kalian a'lantum, alaniyah, kalian nampakkan. Allah berfirman apa? Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui yang ghaib dan yang syahadah, yang nampak. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan barang siapa yang melakukannya, yaf'alhu, melakukannya, minkum, di antara kalian, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Faqad dhalla, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang benar, yang lurus. satu ayat dulu. Panjang penjelasannya, insyaallah satu ayat terlebih dahulu. Qala bidin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini yang pertama dalam surah Al-Mumtahanah, sebelum kita baca penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kita bisa mengambil beberapa faedah. Bisa mengambil di sini beberapa faedah dari ayat yang pertama. Faedah yang pertama adalah larangan dari menjadikan musuh-musuh Islam sebagai teman. Larangan dari menjadikan musuh-musuh Islam sebagai teman setia. Ini berwala kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir. Sangat jelas dari firman Allah Subhanahu wa taala, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai teman setia, penolong di antara kalian. Ini larangan dari menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, kawan, dan seterusnya. Nah, dan di antara bentuk menjadikan mereka sebagai aulia adalah menyebarkan berita-berita kaum muslimin, rahasia-rahasia kaum muslimin kepada mereka. Dari sini pula ada faedah ya khana fitrin rahimani wa rahimakumullah, larangan berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Larangan berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Larangan berkasih sayang berwala dengan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang berwala kepada mereka, berkasih sayang dengan mereka, maka dia bagian dari mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang berloyalitas kepada mereka, berkasih sayang dengan orang-orang kafir, maka dia bagian dari orang kafir tersebut. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagaimana Allah berfirman di akhir surah Al-Mujadilah, Allah menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan engkau dapat, kata Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkasih sayang, saling mencinta. Yuwadduna dengan siapa? Man haddallaha wa rasulah, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kenapa tidak layak orang-orang kafir itu dijadikan sebagai aulia, teman setia? Disebutkan dalam ayat ini ada dua sebab. Kenapa para sahabat ketika itu dilarang, Rasulullah SAW dan juga para sahabat dilarang untuk berloyalitas, berwala dengan orang-orang kafir, berkasih sayang dengan mereka, dikarenakan dua sebab. Sebab yang pertama, waqad kafaru bima ja'akum minal haq. Mereka itu kufur dengan apa yang Rasulullah datang dengannya. Alasan yang pertama, jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, teman setia, sahabat, akrab, dan seterusnya. Yang pertama, dikarenakan mereka kufur dengan al-haq, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La khaira fihim. Tidak ada kebaikan pada mereka ketika mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dia memberimu harta, walaupun dia memberimu kekayaan, sumbangan ini dan itu, tapi mereka dosa terbesar adalah kufur kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyimpangan orang-orang jahiliyah, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, yang terbesar adalah mereka kufur kepada yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu cukup untuk tidak menjadikan mereka sebagai wali. Keyakinan kufur mereka sangat menjijikkan, ya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan kufur syirik mereka itu najis. Innamal musyrikuna najasun. Maka tidak layak berkasih sayang dengan mereka dengan semata-mata mereka itu kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena keyakinan mereka atau ketika berkasih sayang dengan mereka menjadikan mereka sebagai aulia, itu akan menyebabkan hilang rasa benci kepada keyakinan mereka. Menyebabkan apa? Hilang rasa benci, enggak suka dengan keyakinan kufur mereka. Padahal keyakinan mereka itu sangat parah. Sangat parah, bukan ringan. Kekufuran itu perkara yang berat, sampai dikatakan innal musyrikuna najis. Kaum musyrikin itu najis keyakinannya. Apalagi kalau kita berbicara tentang orang-orang Nasrani yang menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, sampai Allah katakan hampir-hampir langit itu pecah, bumi terbelah, gunung-gunung hancur dengan sebab mereka menjadikan bagi Allah anak. Sehingga semata-mata mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak menjadikan mereka sebagai aulia. Plus yang kedua sebabnya, kenapa tidak layak menjadikan mereka sebagai wali, penolong, teman setia? Dikarenakan mereka telah mengusir kaum muslimin. Sebab yang kedua adalah karena mereka telah mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa harus hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal beliau turun wahyu, beliau mendatangi pendeta Buhairah. Nah, kemudian setelah diceritakan, maka sang pendeta mengatakan, duhai kiranya aku masih muda ketika kaummu mengusir engkau. Duhai kiranya aku ketika itu masih punya kekuatan, masih muda ketika kaummu mengusir engkau. Maka Rasul mengatakan, amukhrijiyahum. Nah, apakah mereka akan mengusir saya? Maka sang pendeta mengatakan, nam, tidak ada seorang pun yang mendakwahkan apa yang engkau bawa kecuali mereka akan diusir dari kaumnya. Sehingga begitulah orang-orang yang membawa dakwahnya para nabi dan para rasul, maka siap-siap mereka akan dimusuhi, diusir, dikucilkan dan seterusnya. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Terus kenapa mereka nah memusuhi atau mengusir kaum muslimin? Nah, ini yang perlu kita pahami, ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Sering kita mendapatkan mungkin syubhat dan yang semisalnya, kenapa kok kita ini dimusuhi? Kenapa kita ini taklim tak diperbolehkan, dimusuhi, diusir dan seterusnya? Maka Allah sebutkan di sini, antu'minu billahi rabbikum. Sebab mereka mengusir Rasul dan juga para sahabat ketika itu terpaksa harus berhijrah, tidak lain karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal mereka mungkin tidak dirugikan, tidak diganggu, nah, tidak diambil hartanya, tidak disakiti fisik-fisik mereka, tapi semata-mata enggak senang orang beriman. Semata-mata tidak senang orang mengikuti ajaran tauhid. Tidak senang semata-mata orang mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu saja enggak senang pokoknya. Tidak senang. Allah disebutkan di sini, yukhrijunar rasula wa iyyakum antu'minu billahi rabbikum. Mereka mengusir Rasul dan juga mengusir kalian dikarenakan kalian itu beriman kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya. Tidak ada sebab mereka tidak dirugikan hartanya, tidak dirugikan fisiknya, harta mereka tidak diambil dan seterusnya. Inilah uniknya ya khairul rahimani wa rahimakumullah. Padahal sekali lagi sama sekali para Rasul itu ketika berdakwah, nah, tidak mengambil harta mereka, tidak menyakiti mereka. Cuma memang tuduhan mereka, tuduhan orang-orang yang didakwahi oleh para Rasul, orang-orang yang berdakwah dengan Al-Quran dan Sunnah, dakwahkan Tauhid, tuduhan yang sering dilayangkan oleh musuh-musuh Islam, mereka ini ingin cari harta, ingin mencari kedudukan, ingin apa di tokohkan. Itu tuduhan dari zaman dahulu, dari zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Mereka mengatakan, rajulun yuridu an yatafaddala alaikum. Dia ini cuma laki-laki yang pengin unggul di atas kalian. Bukan nabi, bukan rasul, tapi cuma pengin ditokohkan, diunggulkan di tengah-tengah kalian. Itu tuduhan musuh-musuh dakwah. Musuh-musuh dakwah para nabi dan juga para rasul, dan zaman sekarang ini musuh-musuh dakwah tauhid dan dakwah sunnah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuduh seolah-olah mau merebut kedudukan mereka, mau mengambil harta-harta mereka, ingin terkenal dan seterusnya. Padahal tidak sama sekali. Tidak sama sekali, semata-mata kita mendakwakan al-haq, tetapi begitulah sunnatullah, semata-mata kita mendakwahkan dengan dakwah para nabi dan para rasul, langsung dibenci, diusir, dimusuhi dan seterusnya. Ini sebagaimana ayat yang semisal ini itu sama dengan semakna dengan firman Allah dalam surah apa? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum, tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu, surah apa itu? Al-Buruj. Wa ma naqamu minhum, tidaklah mereka orang-orang kafir itu menyiksa kaum muslimin, illa kecuali apa? An yu'minu billahil azizil hamid, dikarenakan mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Tidak ada sebabnya. Ingat ya, surah Al-Buruj ini itu asbab nuzulnya sering diceritakan tentang siapa? Ashabul Uhdud. Cerita tentang si Hulam, ya kan? Hulam yang dibawa ke lautan mau dibunuh enggak mati. Dibawa ke gunung mau dilempar enggak mati. Dan seterusnya sampai sang pemuda ini dia mengatakan, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali apa? Engkau menyalib aku, kemudian engkau panah aku, tetapi sebelum memanah ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Rabbnya di Hulam. Akhirnya sang raja menuruti. Dia panah, kena pelipis, sang pemuda meninggal dunia. Tetapi dengan sebab ulahnya itu menjadikan rakyat manusia ketika itu justru beriman. Ketika dia berhasil membunuh sang pemuda dengan ucapan apa? Bismillahi Rabbil Huram, dengan nama Allah Rabbnya si Hulam, dan si Hulam pun mati dengan panahnya tersebut. Maka manusia ketika itu langsung mengatakan amanna. Serentak mereka mengatakan amanna birabbil hulam. Kami beriman kepada Rabbnya si hulam. Maka kata para pendamping raja, apa yang engkau khawatirkan selama ini terjadi. Masyarakat semuanya beriman, maka sang raja perintahkan untuk mengambil apa? Untuk menyalakan, menggali paret, kemudian di paret-paret yang besar tersebut dinyalakan api. Setiap orang yang lewat ditanya, kalau dia kembali dari agamanya, kembali kepada agamanya sang raja, maka dibiarkan lewat. Tetapi ketika dia tidak mau kembali, maka dilempar ke dalam api. Nah, begitu ditanyai beriman, lempar. Tidak beriman, lewat. Maka Allah mengatakan, itu saja. Kamu beriman, lempar. Lewat. Tidak beriman, lewat. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka, orang-orang kafir itu menyiksa kaum mukminin, kaum muslimin, kecuali semata-mata karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Al-Hamid, lagi maha terpuji. Maka begitulah orang-orang mengikuti dakwah para nabi dan juga para rasul, maka siap-siap untuk dia mendapatkan kerjaan, mendapatkan hardikan, dimusuhi. Padahal kita sama sekali tidak mengganggu manusia. Tapi begitulah sunnatullah yang berlaku pada umat-umat terdahulu. Fanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita baca sedikit penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, zakara kathirun minal mufassirin rahimahumullah anna sababa nuzuli hadhil ayatil karimat fi kisati Hatib ibn Abi Balta'ah. Kebanyakan ahli tafsir mereka menyebutkan, semoga Allah merahmati mereka, bahwasanya sebab turunnya ayat-ayat yang mulia ini adalah tentang kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau berperang pada perang Fathu Mekah, telah berlalu dalam sirah. Fakataba Hatibun ila Quraisyin yukhbiruhum bimasiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat kepada orang-orang Quraisy, menghabarkan kepada mereka tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju mereka, mau menuju Mekah, mau menaklukkan kota Mekah. Liyattaqidha bidzalika yadan 'indahum la syakkan wala nifaqan. Apa tujuan kabar berita tentang Rasulullah, keberangkatan Rasulullah dari Madinah menuju Mekah untuk melakukan penaklukan kota Mekah? Apa tujuan dia memberitakan ini? Supaya dia memiliki kekuatan di sisi orang-orang kafir. Dikarenakan apa? Dia punya anak, dia punya keluarga, harta, yang tidak ada yang melindungi mereka di Mekah. Nah, dengan dia memberitakan kepada orang-orang Mekah supaya orang-orang Mekah melindungi keluarganya. Bukan la syakkan wala wanifaqan, bukan karena ragu dengan Islam, dan bukan pula dikarenakan munafik. Wa arsalahu ma'a imra'atin, Dan Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan surat tersebut bersama seorang wanita. Siapa namanya? Siapa? Namanya Sarah. Nama wanita ini adalah Sarah, Maula Bani Hashim. Maula Bani Hashim. Ma'a Imra'atin. Imra'atinnya siapa? Sarah. Fa'ukhbira an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisya'ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan berita tentang keadaannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam ayat tadi, wa ana ahlamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Sementara saya, kata Allah, lebih mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian nampakkan. Engkau rahasia mengutus seorang wanita dengan membawa surat, enggak ada yang tahu, tetapi Allah mengetahui. Allah berikan wahyu kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa arsala ila al-imra'ah qabla wusuliha wa akhadha minha al-kitab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada wanita tersebut sebelum dia sampai ke Mekah dan mengambil dari wanita tersebut kitab. Ini utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu meminta kepada wanita tersebut dikejar. 6 ketemunya di Raudhatu Khah, di daerah yang bernama Raudhatu Khah. Nah, ketika disuruh untuk mengeluarkan kitab ataupun surat tersebut, dia mengatakan mama ana alkitab, mama'i alkitab, tidak ada surat di sisiku. Apa ucapan sahabat yang diutus? Dia mengatakan shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah benar. Nah, Rasulullah jujur. Nah, enggak mungkin Rasulullah berdusta. Rasulullah memberitakan kepada kami bahwasanya engkau membawa surat. Kemudian diancam, kalau engkau keluarkan surat tersebut atau kami akan menelanjangi engkau. Akhirnya dikeluarkan dari gelungan rambutnya. Siapa sahabat yang diutus? 3 orang, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Az-Zubair bin Al-Awwal, kemudian yang ketiga Abu Mardah. Abu Mardah. Nah, wa ataba Hatiban. Maka Rasulullah mencela Hatib bin Abi Balta'ah. Rasulullah mencela Hatib atas perbuatannya ini. Sampai Umar ketika itu mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah, na'am adrib unuqahu." Biarkan aku wahai Rasulullah, aku penggal lehernya. Dia sudah munafik. Nah, maka Rasulullah mencela Hatib bin Abi Balta'ah. Fa'tazara radhiyallahu anhu bi'uzrin. Maka Hatib bin Abi Balta'ah minta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengemukakan uzur. Qabilahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang uzur ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uzurnya apa tadi? Bukan karena murtad, bukan karena nifas, bukan karena ragu, cuma saya ini banyak punya keluarga di Mekah, anak-anak keluarga yang tidak ada yang bisa melindungi mereka. Sementara keluarga-keluarga sahabat yang lain ada yang melindungi, ada keluarga yang bisa melindungi. Nah, maka tujuannya itu saja, bukan karena kufur, bukan karena murtad, bukan karena munafik, bukan pula karena ragu, maka diterima alasan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau untuk melihat dalam ayat ini, Kalau tuh lihat dalam ayat tadi, perhatikan, tulquna ilaihim bil mawaddah. Nah, setelah itu disebutkan pula tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian memberikan kepada mereka rahasia Rasulullah karena cinta. Nah, kalian memberikan berita mereka berita Rasulullah secara rahasia kepada mereka bil mawaddah. Artinya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang paling tercela, yang tidak diperbolehkan ketika itu dilakukan karena cinta. Paham enggak maksudnya? Perhatikan kalimat bil mawaddah. Memberikan rahasia Rasulullah kepada kaum muslimin, kepada orang kafir karena cinta kepada orang-orang kafir. Ini yang apa? Yang paling dicela di dalam ayat ini. Makanya Rasulullah ketika dijelaskan maksud dari Hatib, bukan Hatib ini cinta kepada orang-orang kafir. Apa maksudnya? Bukan karena ada cinta dengan orang-orang kafir, sayang, bukan, cuma karena ada keluarga. Maka yang paling tercela adalah, yang tidak diperbolehkan adalah ketika melakukannya karena sayang, cinta kepada orang-orang kafir. Maka disebutkan la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai awliya, teman setia yang saling cinta dengannya. Maka diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti perbuatan Hatib ini enggak apa-apa, bukan. Bukan berarti perbuatannya tidak mengapa, perbuatannya juga berbahaya. Tidak diperbolehkan. Tetapi yang lebih parah kalau disertai dengan cinta. Tapi perbuatan ini salah. Bukti salahnya apa? Nah, ketika Umar mengatakan biarkan aku memenggal lehernya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahu syahida Badr. Dia ini telah mengikuti perang Badar. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan berfirman kepada ahlu Badar, nah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan keutamaan sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, di antaranya Allah mengatakan ikmalu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Beramallah sekehendak kalian, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Silakan kalian beramal, Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Maknanya yang qala fi rahimani wa rahimakumullah, kebaikannya melebihi kejelekannya. Paham enggak? Kebaikan Hatib ini melebihi kejelekannya, dia memberikan kabar berita kepada orang-orang kafir. Berbeda kalau tindakannya karena cinta atau karena murtad, maka tidak bisa ditandingi dengan perang Badar. Apa maksudnya? Tidak bisa ditandingi. Tapi ini dia melakukannya bukan karena cinta, maka bisa dikalahkan dengan kebaikannya yang sangat besar, yaitu ikut perang Badar. Allah mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Nah, ini sementara yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.